wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjutkan tema dosa-dosa besar, dan siang ini kita masuk ke dosa besar ke-74. Berbuat kekufuran atau kezaliman di daerah haram. Seperti biasa, saya akan jelaskan dulu kronologisnya. Kekufuran adalah perbuatan yang mengingkari tentang adanya Allah Subhanahu wa taala atau apa saja yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kufur. Enggak yakin ada Allah seperti orang ateis, atau tidak membenarkan atau meyakini apa yang disampaikan oleh Allah melalui rasul-rasulnya yang telah diutus. Namanya kufur. Kalau kezaliman, maka semua perbuatan yang berbau dosa disebut dengan kezaliman. Apa saja? Pokoknya siapapun yang berbuat dosa untuk diri dia sendiri, berarti dia zalim terhadap dirinya. Dia menjerumuskan orang lain dalam dosa, berarti dia zalim terhadap orang lain. Berbuat kufur dan kezaliman umumnya dosanya sama. Artinya orang berzina di Jakarta dengan di Surabaya sama saja, intinya dosa zina. Cuma memang nanti ada tingkatan. Kalau dia dia berzina secara umum ya, bukan berzina dengan mahram misalnya, itu lebih besar lagi dosanya. Tapi secara umum, dengan misal seorang laki-laki berzina dengan wanita pelacur di Surabaya, di Jakarta, di Amerika, di kota manapun di Amerika, di kota manapun di Australia, dosanya sama. Sama dengan kezaliman. Dia buat untuk diri dia sendiri, misal seseorang ambil silet diiris badannya. Zalim terhadap dirinya, enggak boleh. Dosa sama saja dimanapun dia melakukan perbuatan tersebut. Di kota-kota tadi yang saya sebutkan misalnya, atau yang belum saya sebutkan. Begitu pula pada saat dia jerumuskan orang lain, mengajak orang lain berbuat dosa, atau memaksa orang lain, atau membawa orang lain, atau menyiapkan fasilitas untuk orang lain berbuat dosa, namanya zalim juga. Sama saja dosanya. Kecuali di wilayah haram. Kecuali di wilayah haram. Apa itu wilayah haram? Haram diambil dari kata-kata harama yahrumu, yang berarti dimuliakan. Jadi ada beda antara haram, ha ra mim, dengan haram, ha ra alif mim, ya. Bedanya di alifnya. Kalau haram langsung ha ra mim artinya mulia. Kalau haram habis ra ada alif, itu artinya terlarang. Wilayah, ada wilayah di muka bumi ini yang kalau dikerjakan kekufuran di dalamnya atau di atasnya, di dalamnya lebih tepat ya, atau kezaliman, dosa kecil atau dosa besar untuk dirinya atau orang lain, lebih besar hukumannya daripada selain wilayah haram. Dan wilayah haram ini dikenal dalam agama kita ada dua, yang dikenal dengan wilayah haramain. Haramain artinya dua wilayah yang dimuliakan, Mekah dan Madinah. Mekah dan Madinah. Jadi kalau orang berbuat dosa di luar wilayah ini, standar semua hukumannya, catatan amal malaikatnya. Tapi kalau di wilayah haram, Mekah sama Madinah beda, lebih besar lagi. Wilayah haram ini punya beberapa keistimewaan dalam agama kita. Yang pertama, setiap orang yang beribadah di wilayah haram, pahalanya lebih besar daripada yang bukan di wilayah haram. Jadi pahala ibadah yang dikerjakan di wilayah haram lebih besar dibandingkan dikerjakan di luar wilayah haram. Seperti contoh yang sudah kita tahu, sholat di Masjid Haram Mekah. Sabda Nabi SAW, sholat di Masjidil Haram itu 100.000 kali dibandingkan masjid yang lain. Dan perlu digarisbawahi sabda Nabi SAW, sholat di Masjidil Haram artinya kata para ulama sholat di wilayah haram. Jadi di mana saja di Mekah, kalau kita sholat 100.000 pahalanya, bukan hanya dekat Ka'bah. Ini pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama, karena Nabi SAW tidak mengatakan sholat di sekitar Ka'bah, tapi Nabi SAW mengatakan sholat di Masjidil Haram, artinya masjid-masjid yang di wilayah haram. Makanya orang-orang Mekah itu sekarang mereka enggak mendesaki jemaah umroh atau haji, gitu kan? Mereka juga rame-rame, kecuali kalau mereka mau umroh, mereka mau tawaf, baru mereka datang. Kalau sholat lima waktu, mereka sholat di masjid dekat rumahnya, karena semua masih wilayah haram. Sampai salah satu teman dekat saya, ada Ali Ar-Rimi, orang Mekah memang asalnya, dia bilang, ya akhi, kalau tidak ada pendapat ulama seperti ini, mungkin antum ini pendatang tidak akan dapat tempat di masjid haram. Kami akan kerumuni masjid haram itu. Penduduk Mekah berapa jumlahnya? Mungkin kita tidak bakal dapat tempat nih pendatang yang umroh dan haji, gitu kan? Tapi pendapat ini sangat bijaksana, karena memang sesuai dengan sabda Nabi SAW dan secara grammar bahasa Arab masuk, gitu kan? Makanya wilayah haram masuk. Ya. Umumnya orang-orang Mekah itu berusaha mereka tinggal di dalam wilayah haram. Tentu ada batasnya ya. Seperti kalau misalnya kita lagi menuju dari Mekah ke Jeddah, nanti akan ada pas mau keluar dari wilayah haram itu ada tembok ditulis batas haram. Ya. Jadi itu antara Mekah, jauh sebenarnya wilayah haram itu luas ya, luas sekali. Jadi mungkin dari masjid, dari Ka'bah itu ke ujung batas haram itu bisa mungkin 20 km. Jauh jaraknya. Jadi wilayah haram sendiri itu luas sekali. Ya. Nah, di sini orang kalau beribadah di situ lebih besar daripada tempat lain, sama hanya dengan Masjid Nabawi. Yang sabda Nabi SAW, sholat di masjidku ini, di Masjid Nabawi, 1000 dibandingkan tempat yang lain. Nah, cuma pendapat ulama mengatakan, karena sabda Nabi SAW, sholat di masjidku ini, berarti selain Masjid Nabawi enggak ada pahala 1000-nya. Beda dengan Mekah tadi ya. Kalau Mekah tadi memang disebutkan Masjid Al-Haram, artinya di wilayah haram. Kalau Masjid Nabawi enggak bisa. Jadi kalau ibu-ibu hati-hati kalau lagi sholat di Masjid Nabawi, jangan sholat di luar pagarnya. Banyak tuh yang datang karena buru-buru terlambat bawa sejadah, main tebar aja sejadah, ngikut-ngikutin pedagang-pedagang kaki lima di situ tuh enggak boleh masuk ke dalam. Walaupun masbuk enggak apa-apa. Ya, kalau sudah masuk wilayah pagarnya enggak masalah. Ulama mengatakan enggak masalah, yang penting softnya nyambung. Kan biasa dibuatin cuma pembatas jalan saja ya. Emang biasanya sudah dibuat oleh marbot masjid itu, sudah dibuat saf-saf. Jadi harus diperhatikan, di Masjid Nabawi beda. Kalau Masjid Haram di Mekah itu lain lagi. Itu memang semua masjid yang di wilayah haram. Begitu pula kata ulama ditarik semua jenis ibadah. Semua jenis ibadah di wilayah haram itu pasti akan dilipat gandakan pahalanya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash-shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah." يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. At-Taubah ayat 36. Kurang lebih terjemahannya, sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan yang telah Allah tentukan sebagai perhitungan ya perjalanan hidup kalian. Bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadhan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dan di antaranya ada 4 bulan yang dimuliakan, diharamkan. Ini adalah Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan bulan Muharram. Ada 4 bulan yang termuliakan. Artinya selain Ramadhan, itu ada bulan-bulan lain yang juga sama dengan Ramadhan. Pelipat gandaan pahala dalamnya ada. Dan orang yang melakukan dosa dilipat gandakan hukumannya. Rajab, ini yang terhimpit antara bulan Jumadil Tsaniyah dengan bulan Sya'ban, kemudian 3 bulan berturut-turut yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah dan bulan Muharram. Ya. Jadi di sini ada bulan-bulan yang dimuliakan dan kata Allah itulah ajaran agama yang lurus. maka janganlah sekali-kali kalian menzalimi diri kalian di 4 bulan itu secara khusus. Dan perangilah orang-orang musyrik secara keseluruhan sebagaimana mereka memerangi kalian, dan ketahuilah Allah selalu bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Kata Imam Qurtubi dalam tafsir At-Taubah 36 ini, tafsir beliau, tafsir Ahkamul Quran, Jami' Ahkamul Quran, beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak memuliakan sebuah waktu atau sebuah tempat, diharamkan ya, kecuali memang Allah akan lipat gandakan pahala pelaku kebaikan di situ, atau Allah akan lipat gandakan hukuman bagi pelaku maksiat. Jadi memang wilayah haram ini selain waktunya, tempatnya juga itu ada pelipat gandaan pahala, dan kalau melanggar ada pelipat gandaan hukuman. Ini yang pertama ya, kelebihan wilayah haram yang pertama, ada pelipat gandaan pahala bagi pelaku kebaikan. Tentu yang kedua sudah saya kasih gambaran tadi adalah pelipat gandaan hukuman bagi pelaku maksiat. Jadi beda ya, beda melakukan dosa, misal orang dengar musik di wilayah haram dengan orang dengar musik di Indonesia, dosa dua-dua tapi lain. Wilayah haram lebih besar. Bersentuhan dengan yang bukan mahram di wilayah haram dengan di luar haram beda, gitu kan? Jadi wilayah haram itu lebih besar hukumannya. Kemudian yang ketiga adalah wilayah haram ini tidak akan dimasuki oleh Dajjal. Memang dalam hadis dikatakan Madinah dan Mekah, kota Madinah dan kota Mekah. Asalnya kota Mekah dan kota Madinah adalah wilayah haram. Wilayah haram, Allahu a'lam kalau nanti ada perluasan ya. Tapi umumnya selalu ditolok ukurkan kota Madinah dan kota Mekah itu sampai batas wilayah haramnya. Karena Nabi SAW tentukan tuh wilayah haram. Dari mana pemerintah Saudi sekarang tahu ini batas wilayah haram? Itu karena memang ada hadis Nabi SAW yang menyebutkan bahwasanya Ibrahim telah mengharamkan Mekah, maka Allah pun memudahkan aku mengharamkan Madinah. Maksudnya memuliakannya. Dan sesungguhnya batas wilayah Madinah adalah dari gunung ini ke gunung itu, ditunjukkan oleh Nabi SAW. Jadi memang ada penentuan dari Nabi SAW wilayah haram itu. Nah ini Dajjal tidak akan pernah bisa masuk. Kemudian wilayah haram juga, kelebihan yang keempat, tidak akan betah di dalamnya munafik atau ahli maksiat. Tidak akan bisa lama tinggal di wilayah haram. Karena wilayah haram ini umumnya itu selalu suasana, situasi, keadaan, ya, itu semuanya berbau spiritual, berbau ibadah. Jadi walaupun orang itu ada pikiran untuk berbuat dosa, dengan sendirinya dia terbawa nanti harus bercampur dengan orang yang ibadah. Seperti misalnya kalau lagi azan, nggak bisa orang di sana duduk minum, ditegur langsung. Nggak kayak kita di Indonesia, dia mau makan, dia mau minum, dia tidak mau sholat, terserah. Nah di sana nggak bisa emang, pasti dia akan terbawa dengan itu. Jadi memang tidak akan betah di wilayah haram itu munafik atau orang-orang yang ahli maksiat. Makanya kata Nabi SAW dalam sebuah hadis tentang Madinah, tidak akan betah di kota Madinah munafik atau ahli maksiat. Ya, mereka tidak bisa betah itu, tidak bisa lama di sana. Kalaupun ada, tidak bakal lama. Karena memang lain alamnya ya, mereka memang lain. Sebaliknya berarti yang difahami, kalau orang itu ahli ibadah, dia bakal betah. Jadi ibu bisa jadikan tolok ukur tuh, kalau pas kita lagi di sana kita nyaman sekali, itu bertanda keimanan tuh. Kenapa? Karena memang kita berarti cocok dengan suasananya kan. Senang azan ke masjid, pulang dengar ceramah, putar di kamar pun putar tawaf lagi, gitu kan. Jadi kita dengar musik pun mungkin tidak pernah, kecuali memang orang yang ahli maksiat memang dia mau dengar. Ya, dia masuk ke mall, coba lihat mall-mall di dekat Masjid Haram, ada putar musik? Enggak ada. Semua perempuannya berjilbab. Nah, gitu. Enggak ada sesuatu yang menyebabkan, kecuali orang itu imannya sudah terlalu rendah ya, baru bisa terpengaruh. Kalau memang enggak bisa, dia tidak punya celah. Secara umum Saudi, walaupun bukan wilayah haram, enggak ada bioskop. Enggak ada bioskop, enggak ada karaoke, enggak ada bar, enggak ada tempat-tempat itu. Itu tidak dianggap hiburan, tempat maksiat. kita nganggapnya hiburan. Salah ini. Hiburannya orang itu ke masjid sholat, ke majelis ilmunya ulama, emang gitu. Paling tinggi orang ke mall, mall pun gak ada yang putar musik tuh, gak ada. Jadi kerajaan Saudi bentuk namanya Hayya 'Amil Ma'ruf Nahi Mungkar. Memang ada lembaga resmi dari pemerintah yang selalu mengingatkan tuh, kalau ada mall putar musik langsung didatangin, bisa ditutup, diblokir tuh, gak boleh buka lagi mallnya. Kalau lagi sholat ada pedagang yang buka dagangannya langsung ditutup, denda 100.000 rial. Kalau dia tetap nanti lakukan pelanggaran itu sampai 3 kali ditutup, dikasih izin usaha selamanya. Kalau dia orang asing dikasih ya di blacklist hitam, tidak boleh lagi masuk ke Saudi. Jadi ini poin yang keberapa? Catat nggak? Nah, yang pertama apa? Yang kedua dosanya, baik. Yang ketiga, yang keempat, tidak akan betah orang munafik dan orang bermaksiat. Tentu di sini masuk yang kelima, lawannya itu ya. Orang beriman akan merasa tenang dan nyaman, gitu kan? Kemudian yang keenam, dianjurkan agar setiap muslim tinggal di wilayah haram. Ada anjuran terutama kota Madinah ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Madinah lebih baik untuk kalian kalau kalian ketahui. Jadi kota Madinah itu dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis lain dikatakan, "Man istata'a minkum an yamut fil Madinah falyamut." Siapa yang bisa meninggal di Madinah maka sebaiknya dia meninggal. Mati normal ya, jangan bunuh diri. Artinya minta kepada Allah agar akhir hayat saya mati di Madinah, itu boleh. Itu sebuah fadilah sendiri. Boleh. Minta supaya agar kita meninggalnya di Madinah. Kan tugas orang akan pasti akan mati kan. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala di zaman khilafahnya beliau. Beliau berdoa berkata, "Ya Allah, matikanlah aku di kota Rasulmu," maksudnya di Madinah, "dalam kondisi mati syahid." Ya. Jadi dua doanya Umar bin Khattab. Lalu Hafsah ini anak beliau yang merupakan ummul mukminin ya, salah satu istri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Hafsah, "Bagaimana ayahku? Anda mau mati syahid sementara Anda enggak ikut jihad. Di Madinah enggak ada jihad pada saat itu." Gitu kan? Jadi enggak mungkin. Kata Umar bin Khattab, "Ya'ti biha Allah insya Allah, datangkan kalau Allah mau." Betul, di akhir tahun 23 beliau ditusuk oleh Abu Lu'lu' dan akhirnya mati syahid di Madinah, mati di Madinah dan mati syahid, gitu kan? Karena Abu Lu'lu ini orang asli Persia, dasarnya orang kafir, gitu kan? Jadi ini termasuk kelebihannya, disuruh umat Islam untuk datang tinggal di sana. Siapa yang bisa sampai mati pun bisa, itu lebih baik. Kalau misal kita enggak bisa dapat surat izin tinggal dan ibu-ibu Allah berikan kelebihan rezeki, rutinkan umrah. Rutinkan ziarah di sana, gitu kan? Rutinkan. Tiap bulan Ustaz, tiap bulan. Kenapa tidak? Loh iya, mungkin ibu bilang saya tidak punya uang. Lain, jangan dipaksain. Tapi kalau misalnya ada, kemudian hanya sekedar ragu, nanti kalau gitu kebutuhan saya yang lain bagaimana? Ada hadis Nabi punya begini, Bu ya. Coba rekam baik-baik hadis ini, maksudnya di benaknya ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang rutin melakukan haji dan umroh berkesinambungan, maka Allah akan hilangkan kemiskinan dan kesusahan hidup darinya, sebagaimana api menghilangkan karat dari besi. Jadi rutin. Tidak ada orang subhanallah rutin haji umroh itu pulang miskin. Enggak ada itu. Dan luar biasanya kita minimal dapat fadilah sholat. Nanti itu. Coba kalau kita hitung-hitungan, pernah saya hitungkan, ingat kalau 100.000 pahala di Mekah ya. Kita biasa umroh anggap yang reguler aja 9 hari, 4 hari di Mekah kan. 3 hari di Madinah berarti 7 hari, 1 hari perjalanan pergi, 1 hari perjalanan pulang, jadi 9 hari kan. Anggaplah 7 hari. 4 hari kita di Mekah. 4 hari itu berarti 1 hari ada 5 waktu sholat. Kali 4 berarti 20 waktu sholat. Satu sholatnya 100.000 kali dibandingkan tempat lain. 100.000 kali ini kan sholat duhur, asar yang wajib aja kita bicara ya, itu kan sehari cuma sekali ya, berarti sama dengan 100.000 hari. Kalau 100.000, ibu-ibu ambil kalkulator dibagi dengan jumlah hari setahun 365, itu keluarnya 279 atau berapa sekitar gitu ya. Itu kurang lebih kalau 100.000 273 hari. 273 tahun. Kurang lebih jumlahnya kalau pakai kalkulator tuh masih ada koma-komanya. Jadi kalau 100.000 dibagi dengan 365 hari kurang lebih 273,970 sekian. Anggaplah 273 tahun. Bayangkan aja kalau kita sama dengan sholat 273 tahun, umur kita berapa? Itu satu waktu sholat ya. Berarti sama subuhnya 273 tahun, duhurnya 273 tahun, asarnya juga sama 273 tahun, maghrib 273 tahun, maghribnya dicatat di pahala amal kita 273 tahun, isya 273 tahun. Ini kalau sholat sendiri ya. Kalau sholat berjamaah, nah, coba kita kali 25 ya, 6849 tahun. Ini tahun, kita bicara tahun ya. Jadi kalau sholat berjamaah itu sama dengan 6849, ada komahnya tuh, 300 sekian hari. Tapi anggaplah ini 6849 satu sholat ya, itu luar biasa. Kalau dikali 20 sholat tadi, 4 hari saja nih kita bicara, satu sholat saja 6800 tadi sekian tahun itu, kalau dibagi 30 juta yang kita bayar, berapa itu? 6.000 tahun loh ini. Bukan main-mainin. Pahala yang tidak bisa dihitung dengan duit. Belum lagi duitnya akan diganti sama Allah. Maka kalau bisa, rutinkan. Pasti syaitan akan buat ada kesibukan, nanti terbongkalin, nanti begini. Sudahlah, kalau ada kesempatan, bismillah. Tutup mata aja, berangkat dulu. Nanti urusan belakang tuh. Insya Allah nanti kembali Allah mudahin kok. Sedangkan di Indonesia aja kita berdoa, seringkali doa kita diijabah lah, apalagi sampai depan Ka'bah, apalagi di Masjid Nabawi. Ini baru bicara sholat wajib ya, belum sholat qobliyah, sholat ba'diyah, belum duha, belum tahiyat masjid, belum sholat wudu, belum tahajud, belum witir. Wah, banyak sekali. Belum lagi kalau kita kerjain ibadah lain, kita sodakah di Mekah gitu kan, kasih orang-orang susah tuh. Biasanya tuh banyak juga yang tukang-tukang sapu tuh, nunggu-nunggu gitu kan, dikasih serial 2 real, kasih 5 real, kasih. Kalau saya sih biasa saya buatin program jemaah saya gitu. Kalau saya bukan kasih orang-orang itu gitu kan, cuman kalau saya programin, memang ibu-ibu harus paham bahasa Arab sebenarnya. Di situ di dekat Masjid Nabawi, kalau keluar dari belakang menuju ke hotel di belakang masjid, itu pas keluar kalau di pintu gerbang tengah-tengah ya, namanya pintu Raja Fahad kalau laki-laki itu keluar, itu ada pas yang ada jam tuh. Di sebelah kiri jam itu ada seperti kubah kecil, tempat kecil dipersewakan, itu khusus menerima sumbangan tahfidz Quran. Di Madinah ya, jadi mereka punya sekolah tahfidz Quran di Madinah, dan dari mereka itu juga termasuk ada diseleksi untuk jadi imam Masjid Nabawi. Nah, itu muridnya banyak gitu. Banyak sekali muridnya anak-anak Madinah. Nah, mereka kelebihannya membuka kesempatan untuk orang yang mau infak untuk bangunannya kah, mau infak untuk anak-anaknya kah, sponsor bulanan, atau mau kasih guru-gurunya, atau mau cetak Qurannya, kasih Quran untuk dihafal, boleh pilih. Itu selalu saya motivasi jemaah saya. Setiap saya umrah saya bilang, kalau saya haji, ini nyumbang di sini, terserah mau nyumbang berapa. Mau ikut sama saya boleh, mau titipin boleh. Terus dia nanti dikasih kuitansi. Saya lihatin tempatnya, ini tempatnya. Nah, di Mekah juga ada sama. Kalau di Mekah itu ada di bawah tower jam itu ya, Zamzam Tower. Itu di bawah di mallnya itu, begitu masuk dari pintu gerbang, sekitar 10 meter sebelah kanan tuh ada beberapa kotak-kotak. Biasa dipasang foto, ada yang khusus untuk mengurus anak yatim Mekah, ada yang khusus untuk membiayai janda-janda, ada yang maju lagi sedikit tempat menghafal Al-Quran. Nah di Mekah itu ada termasuk beberapa imam haram Mekah tamatan mereka, tamatan itu, tamatan sekolah tahfidz itu. Nah itu kita bisa cuma terserah 50 real, 100 real, 1000 real, terserah lah, bebas saja. Nah itu termasuk kita bersedekah di wilayah haram. Kalau ibu-ibu berangkat Ramadan, ada juga paket-paket tuh di bawah hotel Hilton kalau di Mekah. Dan itu jalan antara Tower Zamzam dengan Hilton, jalan menuju ke belakang ya, ke Ala Misfala namanya. Tapi pas di bawah hotel Hilton itu, cuma berada di antara dengan Tower Zamzam, jalan sampai di ujung bangunannya ada apotik. Di apotik sebelah apotik itu ada penjual kurma. Dia tulis di situ, tapi dalam bahasa Arab, kalau mau paket membuka puasakan orang di wilayah haram. Ada 3 real, ada 5 real, isinya dikasih lihat, ada jus, ada kurma, ada ini. Tinggal bayar, saya mau 1000 paket, kasih ke dia. 100 paket per hari, dan seterusnya. Kadang-kadang kalau saya buatin paket sendiri jemaah saya. Jadi saya bawa, turunin biar mereka rasakan, kita beli sendiri tuh. Beli sendiri jusnya, beli sendiri rotinya, beli sendiri kurmanya. Terus menjelang satu jam sebelum azan, itu jemaah saya suruh pada berdiri di dekat hotel biasanya. Bagiin sendiri orang-orang yang lewat. Berdiri aja, pegang gitu kan, tempatnya itu nanti pada mengambil-ambilin, mereka bawa ke masjid, buka puasa. Atau kalau enggak, bawa. Ya, kalau memang kita tidak bisa begitu, bisa setiap kali datang ya. Kalau Ramadan itu bisa tiap hari. Tapi kalau hari-hari biasa selain Ramadan, termasuk musim haji, Senin Kamis aja. Nah itu biasanya untuk buka puasa orang ya. Maka bisa dibawa, beli 10 real aja. Di bawah hotel kita ada penjual kurma, 15 real beli. Baik itu yang rutop, yang masih basah, atau yang kurma kering, bawa aja ke masjid. Kemudian nanti kalau duduk, cari. Biasanya begitu kita masuk masjid, ada saja tuh kelompok orang yang buat lingkaran karena mau buka puasa Senin Kamis. Ya, harus dibuka aja, kasih kreseknya ke mereka, nanti mereka yang bagiin. Itu membuka puasakan orang. Kalaupun tidak, bukan Senin Kamis, gak apa-apa, beli kurma, taruh, beli sekilo aja. Setiap turun usahakan sedekah 15 real ya. 15 real, 20 real, beli kurma yang bagus, itu 20 real, 30 real yang paling bagus. Kemudian masuk di masjid, ya, pas habis sholat, duduk misalnya maghrib isya, buka aja, siapa di sebelah-sebelah kita tawarin, biar mereka makan, walaupun tidak puasa. Memberikan makan di wilayah haram, gitu kan? Itu coba dilakukan. Ini termasuk pahala yang sangat besar. Tadi ya bersedekah untuk Qurannya, untuk tahfidznya, ya anak-anak dan seterusnya itu juga bisa. Ada juga kalau ibu-ibu lagi umroh kemudian ikut di Safwa, ya mungkin yang biasa umroh bintang 5 tahu ada hotel Safwa kan? Itu ada Safwa, ada Darul Gufron, itu begitu naik tangga jalan. Eskalator naik ke atas dari bawah, gitu kan. Itu kalau nggak salah di eskalator kedua di pojok itu ada warna merah kayak konter warna merah khusus, tapi bahasa Arab tulisannya itu Syekh Utsaimin, itu ulama besar Saudi yang pernah menjadi rujukan sekarang ya, banyak dai-dai kita memang menjadikan rujukan. Beliau punya buku banyak sekali, buku-buku karya tulisnya. Nah itu membuka sumbangan untuk mencetak buku-buku beliau, itu juga bisa nyumbang di situ. Nanti dicetak ulang, ya kita dapat pahalanya gitu kan. Karena yang baca memang itu para penuntut ilmu biasanya. Nah ini diantaranya wilayah-wilayah haram tuh sangat bagus sekali ya. Bagus sekali, kesempatan emasnya banyak. Apa poin yang terakhir tadi? Ya dianjurkan untuk tinggal di wilayah haram gitu kan. Kemudian juga dianjurkan agar terutama Madinah ya, fokus ke Madinah di sini. Karena Madinah itu ada secara khusus penyebutan hadisnya sampai juga dengan masalah mati. Selain tinggal juga bisa mati. Dianjurkan juga untuk mencintai orang-orang di wilayah haram. Penduduknya, terutama penduduk Madinah yang namanya Ansar. Kaum Ansar, kata Nabi SAW, hubbul Ansar minal iman. Mencintai orang-orang Ansar itu termasuk bagian daripada iman. Jadi kalau misal ibu-ibu beli kurma disebutin 17 real, sudahlah bayar aja 17 rial. Gak usah lagi nih gue minta 15 rial. Niatin sedekah, niatin berbuat baik dengan penduduk Madinah, gitu kan? Itu satu fadilah sendiri ya, karena mencintai mereka bagian daripada iman. Bagian daripada iman. Juga ada hadis yang berbunyi, siapa yang sabar dengan panasnya kota Madinah, maka dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Jadi sampai udara panasnya pun itu bernilai itu. Kan itu. Tentu selain daripada itu banyak yang lainnya seperti tawaf kalau di haram di Mekah, kemudian juga kita bisa menziarahi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, ya banyak fadilah-fadilah yang bisa didapatkan. Baik, jadi banyak ibadah-ibadah ini kelebihan wilayah haram. Kemudian yang selanjutnya poin berapa sekarang? Yang ketujuh, yang kedelapan, tidak boleh dicabut pohonnya. Kecuali darurat ya. Enggak boleh ada pohon yang dicabut di wilayah haram. Ditanamin boleh, kecuali darurat. Darurat ini maksudnya memang menghalang, mengganggu gitu kan. Kalau enggak boleh dicabut. Yang selanjutnya yang ke 9 ya. Ya. Ya, itu tidak boleh dibunuh hewannya. Wilayah haram tidak boleh dibunuh hewannya. Jadi jangan tangkap burung merpati yang dekat masjid ya. Jadi enggak boleh membunuh hewan-hewannya. Baik, saya bacakan dalilnya sekarang. Dosa besar ke-74, berbuat kekufuran atau kezaliman. Sudah saya jelaskan definisi masing-masing di daerah haram. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Imam Adz-Dzahabi mengangkat dalil pertama surah Al-Hajj ayat 25. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanirrajim, wal masjidil haram alladhi ja'alnahu linnasi sawa'anil aakifu fihi wal bad. وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِكْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ. Dan Masjidil Haram yang telah kami jadikan untuk semua manusia, baik yang bermukim di situ maupun di padang pasir. Dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih. Artinya dipastikan, subhanallah, kejahatan apapun di Mekah dan Madinah itu terbongkar. Kalau mau dipikir, Saudi itu kan negara tertutup ya, sulit untuk membongkar kadang-kadang kalau ada yang terselubung. Tapi dengan hikmah Allah terbongkar saja. Banyak kasus, pernah ada orang memasukkan narkoba gitu kan? Dan orang ini memasukkan narkoba itu di telapak tangannya, dan dia buat surat laporan dari negaranya, dari Pakistan waktu itu. Itu kalau tangannya ini memang patah tulangnya, kemudian digip gitu kan. Nah, pada saat dia masuk, jadi memang pasti bunyi kan, lewat sensor pasti bunyi kan, ada surat dari dokter dilewatin, polisi gak periksa. Subhanallah, dia masuk ke kamar mandi, kisah nyata. Terus tidak tahu kenapa kamar mandinya pas licin kepleset, jatuh pecah, kebongkar. Padahal kalau mau dipikir ini bisa lolos dia. Ada orang yang pernah sengaja tabrakin kakinya di Riyadh. Ini banyak kasus-kasus di Saudi ya. Dia sengaja tabrakin kakinya. Padahal ini bukan di wilayah haram ya. Ini cuma satu Saudi saja. Itu sempat dia tabrakin kaki. Sengaja ditabrakin sama dia. Jadi ada mobil cepat, dia jalan, kakinya ditabrak, patah kakinya. Dioperasi, diamputasi, kemudian dia pakai kaki palsu. Ternyata dia gunakan itu untuk bisnisnya. Dia pergi ke negaranya di Pakistan, terus diambil sama dia narkoba, dimasukin di kaki palsu itu. Jadi pada saat dia lewat pemeriksaan kan tidak diperiksa gitu kan? Karena memang pasti bunyi, ada besi-besinya segala gitu kan. Tapi akhirnya satu waktu polisinya curiga, kok ini orang satu tahun bolak-balik berapa kali. Sementara orang kalau kerja di Saudi itu kan ada kesepakatan kerja sama sponsor, gak boleh sembarangan pulang pergi gitu kan. Ke kota lain saja tetap dicek, apalagi ini orang bolak-balik gitu. Nah, ternyata mungkin yang sekian kali diperiksa kakinya, dibuka, dipaksain, akhirnya dia sempat nolak tapi tetap dipaksain dibuka. Ternyata di dalamnya ditemukan banyak sekali ya narkoba yang dia masukkan. Dan banyak sekali kasus, pernah ada perempuan memasukkan narkoba di kemaluannya. Bagaimana ketahuan itu, Allahu alam, dengan hikmah Allah. Karena di sana tuh mungkin ibu-ibu yang sudah pernah umroh tahu kan, kalau mau diperiksa perempuan masuk ke ruangan, ada perempuan sendiri kan yang periksa. Itu dengan hikmah Allah SWT bisa ketahuan itu, Allahu alam. Tapi hikmah Allah SWT yang luar biasa. Wilayah haram memang dijaga, terutama Mekah dan Madinah ya, memang itu luar biasa nih, dijaga oleh Allah SWT. Baik, jadi di sini juga firman Allah SWT dikatakan, kami jadikan untuk semua manusia. Maksudnya Masjidil Haram itu umumnya Ka'bah ya, itu kalau dilihat oleh orang-orang, orang akan menyukainya, walaupun orang non-muslim. Umumnya ya, gitu kan, orang akan kagum melihat, bayangkan berapa banyak orang yang tawaf gitu kan, orang yang ibadah itu dengan sendirinya. Jadi semua manusia. Dan juga makna yang lain kata ulama tafsir adalah, kalau orang mau mencari sesuatu informasi, dia akan bisa temukan di sekitar Ka'bah. Allahu alam seperti apa, tapi banyak ilmuwan-ilmuwan barat yang mengadakan penelitian sekarang dan banyak survei ya. Ada yang saya ketahui tapi saya belum bisa sampaikan, saya khawatir nanti memang ini belum benar gitu, tapi saya belum pasti, karena saya belum pastikan. Tapi banyak sekali mereka menemukan penelitian dan akhirnya membuat mereka masuk Islam hanya karena keadaan Ka'bah itu sendiri. Kan itu. Nah, salah satunya itu adalah informasi tentang adanya satu orang ilmuwan dari Amerika yang masuk Islam gara-gara pada saat dia keluar ya, dia ke angkasa, kemudian dia melihat dengan satelit, dia menemukan Mekah sama Madinah itu mengeluarkan cahaya yang terang, sementara yang lainnya itu gelap, tidak seperti keadaan ini, seperti ada lampu yang terang. Nah, sementara kalau cahaya lampu pasti tidak akan seterang yang dilihat itu. Tapi ini memang semua sisinya Masjid Haram dan Masjid Nabawi itu semua sisinya pasti terang. Semua sisinya pasti terang, dan ini luar biasa ini kan gitu. Akhirnya dia masuk Islam gara-gara itu. Ya, dan banyak kejadian-kejadian yang lain lah, gitu kan. Ada yang meneliti kenapa Ka'bah itu orang Islam tawaf melawan arus jam, dan mereka mengadakan survei, ternyata memang orang yang seperti ini itu di Mekah itu orang yang paling sedikit kena penyakit jantung, penyakit-penyakit yang memang banyak kronis ya, itu umumnya. Dan mereka menemukan, tapi ini saya bilang saya belum bisa pastikan karena belum pastikan sendiri masalah itu ya, cuman survei mereka saja, dan ini terkenal di kalangan kaum muslimin, para ilmuwan tahu itu, kalau mereka kena, mereka sering tawaf, tawaf ini yang berpengaruh ya kepada hal-hal yang seperti itu, mereka berputar melawan arus jam. Dan semua itu ada hikmahnya, 7 kalinya langkah, ada berlari kecilnya, banyaklah yang mungkin umat Islam lakukan hanya karena perintah Allah ya. Tapi mungkin saya sangat yakin itu semua pasti berhubungan dengan masalah kesehatan manusia, pastilah itu tidak mungkin tidak, karena ini Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan, gitu kan? Sa'i, jalan di antara Safa dan Marwah, ya, walaupun orang tua, orang tidak, orang yang kadang-kadang subhanallah ada jemaah saya itu sudah tua, enggak mampu jalan di Indonesia, sampai sana jadi kuat, gitu kan. Mereka bisa jalan, mereka mau, bahkan tidak mau didorong gitu. Itu satu hal yang banyak sekali fakta-fakta lamangan yang kita bisa lihat. Jadi memang petunjuk bagi manusia. Dan di sini juga dipastikan dalam ayat Al-Hajj 25 ini, siapa yang berbuat dosa di sana pasti Allah akan berikan siksaan yang pedih. Kemudian beliau sebutkan di sini hadis yang disebutkan dalam Haji Wada. Yahya bin Kathir berkata, dari Abdul Hamid bin Sinan, dan dia ini dinyatakan thiqah, terpercaya oleh Ibn Hibban, dari Ubaid bin Umair, dari bapaknya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda dalam Haji Wada, ala inna awliya Allahil musallun man yukimus salah wa yasumu ramadhan wa yu'ti zakata malihi yahtasibuha wa yajtanibul kabaira allati naha Allahu anha ثم إن رجلا سأله فقال يا رسول الله ما الكبائر قال هن 9 الشرك بالله وقتل المؤمن بغير حق والسحر وفرار يوم الزحف وأكل مال اليتيم وأكل الربا وقذف المحصنة وعقوق الوالدين واستحلال البيت الحرام قبلتكم ما من رجل يموت لم يعمل هؤلاء الكبائر wa yuqimu as-salata wa yu'ti az-zakah illa kana ma'an nabiyyi fi dari abwabuha masari'u min dhahab. Ketahuilah para wali Allah itu adalah orang-orang yang rutin menjaga salatnya. Kata ulama hadis, dari wudunya, dari gerakan salatnya, bacaannya, semuanya sempurna. Itu bisa dikatakan orang-orang waliullah, yaitu orang-orang yang mendirikan salat, berpuasa Ramadan, dan membayar zakat hartanya dan berharap pahala dari itu, meninggalkan dosa-dosa yang besar yang Allah larang darinya, tidak boleh mendekati dosa-dosa besar. Kemudian seorang laki-laki sempat bertanya kepada Nabi SAW sambil berkata, "Ya Rasulullah, apa itu dosa-dosa besar?" Beliau bersabda, "Dosa besar-besar itu ada 9. Yang pertama syirik kepada Allah." Ini sudah kita jelaskan dosa besar yang pertama ya. Ya, menyekutukan Allah, mempartisipasikan Allah dengan makhluknya, berdoa sama Allah, berdoa juga di kuburan. Kemudian membunuh nyawa orang mukmin tanpa hak, nggak ada penyebabnya. Kalau kita lagi jalan tiba-tiba diserang oleh seorang muslim, memang dia penjahat, kan gitu. Kemudian kita bela diri, kita sempat membunuhnya, itu nggak ada masalah, itu ada haknya. Karena kita lagi diserang, kita nggak tahu, gitu kan? Tapi kalau tidak ada haknya maka termasuk dosa besar. Kemudian yang ketiga sihir. Ini juga sudah dijelaskan di awal-awal dosa-dosa besar. Yang keempat melarikan diri ketika perang berkecamuk. Ya. Yang kelima memakan harta anak yatim. Yang keenam memakan riba. Yang ketujuh menuduh perempuan baik-baik melakukan zina. Yang kedelapan durhaka kepada kedua orang tua. Yang kesembilan menghalalkan Baitillahil Haram, kiblat kalian. Maksudnya adalah menghalalkan di sini dia melakukan perbuatan yang diharamkan. Jadi dia menghalalkan wilayah haram. Tidak boleh dipotong pohonnya, dia potong pohonnya. Haram enggak boleh di sana tapi ditebang sama dia. Enggak boleh bunuh hewannya, dibunuh hewannya sama dia. Jadi dia menghalalkan wilayah haram. Tidaklah seorang laki-laki mati, maksudnya seseorang yang terkait laki-laki perempuan sama, dan tidak pernah melakukan dosa-dosa tersebut, di mana dia mendirikan sholat, membayar zakat, melainkan dia pasti bersama Nabi SAW di suatu rumah yang pintu-pintunya adalah dari lempengan emas. Jadi ada jaminan kalau kita jauhi dosa-dosa besar, kemudian kita dirikan sholat, menunaikan zakat. Tadi puasa Ramadan juga di awal hadis, gitu kan? Kecuali pasti dia akan dijamin masuk ke dalam surga. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Salah satu poin dosa besar adalah istihlalul baitil haram, menghalalkan baitil haram. Baik tadi melanggar apa yang dilarang, atau juga sebagian ulama hadis mengatakan yang dimaksud dengan menghalalkan baitil haram, dia membuat pembunuhan. Ya, dia membuat pembunuhan. Ya, seperti pernah ada sabda Nabi SAW tentang tanda-tanda hari kiamat ya, bahwasanya akan datang satu waktu nanti di mana Baitil Haram akan dihalalkan. Maksudnya akan ada pertumpahan darah. Dan dulu sudah pernah, tapi saya tidak ingat pasnya tahun berapa ya, pernah terjadi terkenal di Saudi itu, pernah ada satu turunan suku Arab di sana yang merebut wilayah haram, masuk ke Ka'bah membunuh orang-orang di sana. Sampai tertumpah darah banyak sekali. Maka kata ulama, berarti tanda-tanda hari kiamat kecil ini tentang dihalalkannya Baitul Haram itu sudah terjadi. Ya, saya lupa itu tahun 1930-40 ya sekitar gitulah, belum lama sebenarnya. Sekitar 60-70 tahun yang lalu itu terjadi, gitu kan. Yang terakhir adalah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna a'dan nasi 'ala Allahi man qatala fil haram." أو قتل غير قاتله أو قتل بذهول الجاهلية. Sesungguhnya orang yang paling zalim terhadap Allah, artinya betul-betul luar biasa Allah yang akan hukum dia, adalah orang yang melakukan pembunuhan di daerah haram dan membunuh atau membunuh orang yang bukan pembunuhnya atau membunuh karena balas dendam jahiliyah. Jadi tidak ada dalam wilayah haram ini, enggak ada. Makanya sebagian ulama mengatakan hidup di wilayah haram itu seperti hidup di surga dunia. Ini. Orang semua umumnya lebih baik lah, lebih banyak berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau mau dapat pahala berlipat salat tinggal datang saja, gitu kan. Ke Masjid Haram atau ke Masjid Nabawi. Baik, sampai sini masalah menghalalkan wilayah haram. Ada yang mau bertanya? Sudah faham semua Masya Allah? Alhamdulillah. Saya biasa kalau di pengajian di Blok M Square itu hari Rabu, Masya Allah pertanyaannya gini. Sampai kadang-kadang dari habis maghrib isya materi, habis isya sampai jam 9 malam belum selesai-selesai. Masih banyak pertanyaannya. Atau apa mungkin karena mereka penuntut ilmu baru, atau memang orang yang mau paham lebih banyak gitu kan. Biasanya begitu. Mungkin orang yang baru mau belajar, Allahu a'lam. Tapi kalau di sini Masya Allah nih. Oh jadi banyak angkat tangan. Allah silakan. Maaf saya bercanda ya supaya hilang ngantuknya ya. Soalnya kalau saya sudah mulai mau rasa ngantuk ini berarti ada jemaah yang ngantuk juga nih. Ngantuk itu virus yang berbahaya, nyebar kemana-mana nanti. Silakan. Apa itu hadisnya? Hadisnya riwayat Al-Hakim dan Baihaqi, hadis sahih itu. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Hakim dan Baihaqi. Yang wajib haji sekali, tapi boleh haji berapa kali? Atha' bin Abi Rabah, seorang ulama tabi'in itu umurnya 100, dia haji 70 kali. Jadi 70 tahun. Iya, itu kan zaman tabi'in. Silakan, yang mana dulu? Yang lebih tua dulu, Bu, ya. Ah, yang mana merasa lebih tua nih? Baik. Maaf, maksud saya dituakan ya. Nanti ibu jadi mangkel lagi dalam hati. Dimaafin kata-katanya ya. Kalau dalam ibadah lebih baik ibu. Dalam ibadah lebih baik kita. Ya sudah, dan tidak ada kewajiban bagi dia. Kan tidak ada kewajiban. Kecuali begini, ibu mau, saya coba deh Ustaz, mau berangkat tiap bulan. Misal, nabung sisipin uang setiap hari. Berapa sih kalau ambillah Pak, kan di sana itu sebenarnya gak usah paket bintang 5 ya Bu ya. Kan cuman kamar hotel tuh cuman dipakai mandi. Yang penting sholat di haram kan. Anggaplah kalau paket eksklusifnya 30 juta misalnya. Anggaplah paket yang 20 juta lah atau mungkin lebih kurang dari itu. Ada travel banyak kok dengan 1600, 1700 bintang 3 enggak apa-apa, gitu kan. Cuman taruh barang, intinya kan itu. Baik, kalau misalnya ibu sudah tahu nih saya akan keluarin tiap bulan 15 juta misalnya, contoh 16 juta. Tiap dibagi 30 tuh. Satu hari berarti berapa saya nabungnya? Kalau ada kemampuan nabung aja, gitu kan. Misal 500 ribu per hari. Mungkin ada pendapatan, ada bisnis, apa segala, ada pendapatan bisa disisipin. Atau dari uang bulanan mungkin bisa disisipin. Mungkin bisa cukup, bisa umroh. Ya Alhamdulillah gitu kan. Lakukan umroh itu. Nah kebetulan uang yang ibu numpul ini ternyata setelah cukup buat kita, cukup juga buat umrohin ibu kita. Ayo ajak, gak apa-apa. Bersamaan ya, karena ibu juga lakukan. Bersamaan, itu yang ulama mengatakan silahkan saja. Tapi kalau ibu gak berangkat, ibu kasih orang lain berangkat, tetap ibadah ibu lebih butuh. Karena kita sampai sekarang belum tahu ibadah mana yang diterima nih. Gak ada jaminan. Walaupun ibu sudah 50 kali umroh, apakah sudah pasti diterima? Kita belum tahu apa kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Bukan kita harus yakin ya, diterima oleh Allah. Tapi mungkin terlintas masalah apa? Riya. Mungkin ada uang haramnya, ada penghambatnya. Kita tidak sadarin misal contoh ya. Kata Abdullah bin Umar, kalau saya dapat jaminan pasti dua rakaat saja saya sudah kerjakan sempurna dan diterima sama Allah, saya sudah sujud syukur. Gitu kan? Walaupun kita memang di sisi harus yakin kalau sudah penuhi semua syarat insya Allah diterima gitu kan. Tapi dalam kaidah dan masalah ibadah adalah dahulukan diri sebelum orang lain. Dan tidak ada istilah kemarin saya sudah sholat duha, hari ini enggak usah. Ya setiap kesempatan lakukan. Kemarin duha ya hari ini duha, karena tiap hari ada buku lembaran amalnya, gitu kan? Ya, silakan Bu. Mahram. Ya ini sudah pernah saya jelaskan sebenarnya ya. Memang berselisih pendapat ulama tentang masalah mahram, beranjak daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir safar perjalanan sehari semalam tanpa mahram. Perjalanan sehari semalam, ada dua pendapat ulama. Pendapat pertama mengatakan sehari semalam ini dijadikan tolok ukurnya itu adalah perjalanan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mekkah Madinah pada zaman dulu di zaman Nabi itu perjalanan 3 hari 3 malam. Berarti sekarang ini kalau kita hitung kilometernya, Mekkah Madinah itu 416 kilo. Anggaplah 400 kilo. Dibagi 3, karena kan dulu 3 hari ya. Berarti dibagi 3 itu sekitar 130 sekian lah, 130 kilo ya. Nah, berarti perjalanan 130 kilometer itu sudah tidak boleh wanita safar tanpa mahram. Ini pendapat pertama. Karena dijadikan tolok ukurnya adalah perjalanan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang umumnya ya, jumhur ulama berpegang pada ini. Tidak usah perempuan safar tanpa mahram. Pokoknya 130 kilo enggak usah. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan hadis ini kita tidak usah jadikan patokannya jumlah hari di zaman Nabi. Tapi yang kita jadikan patokan adalah kalimatnya Nabi. Perjalanan sehari semalam ya sehari semalam. Kan gitu. Mau jaraknya jauh atau tidak, intinya sehari semalam. Kalau kita sekarang itu 24 jam. Nah, Jakarta Jeddah itu kan 9 jam. Ke Madinahnya mungkin tambah lagi 5 jam. Misalnya 6 jam naik bus, itu berarti 15 jam safar ya. Berarti 15 jam itu masih di bawah 24 jam. Pendapat kedua ini mengatakan sebenarnya tidak ada masalah. Kalau di zaman sekarang ya, saya pernah duduk dengan salah satu muridnya Syekh Albani dari Yordan. Kemudian beliau, saya tanya langsung, beliau lagi di mobil saya tanya, Syekh bagaimana pendapat antum dengan masalah ini? Karena sekarang ini banyak sekali muslimah di Indonesia, saya bicara luar negeri Indonesia ya, banyak yang suaminya sudah meninggal, suaminya lumpuh, ada uzur. Dan mereka punya kemampuan, mereka punya usaha yang menjalankan usaha suaminya, dan anaknya ada yang sekolah di luar negeri. Sekarang kalau dia mau kunjungin anaknya, Jakarta Sydney misalnya, 7 jam pesawat. Bolehkah seorang wanita ini safar ke sana tanpa mahram? Maka beliau jelaskan kepada saya pendapat tadi itu. Kalau pendapat pertama enggak boleh. Ya sudahlah, dia enggak lihat anaknya ya sudah, gitu kan? Tapi pendapat kedua, Allahu a'lam, ini memang lebih bijaksana sebenarnya ya, melihat keadaan tentang safar itu. Kalau kurang sehari semalam, karena kedua pendapat ini pun sepakat yang dibutuhkan mahram dalam agama adalah perjalanannya, bukan tiba di lokasinya ya. Karena tujuan mahram itu untuk keamanan. Kan itu. Jadi misal ibu Jakarta Surabaya ini berangkat, kalau berpegang pada pendapat pertama, suami ibu temanin sampai ke Surabaya. Ibu kalau tinggal Surabaya sebulan, suaminya balik enggak apa-apa. Karena sudah tiba di lokasi, dianggap sudah aman. Kan ya, perempuan butuh mahram itu karena perjalanan ini dikhawatirkan ada apa-apa, lemahnya jiwanya, gangguan orang. Kan itu kalau ada mahramnya kan ada laki-laki, ya walaupun itu kecil laki-lakinya tetap saja orang khawatir untuk berbuat jahat gitu kan. Seperti itulah tujuannya. Juga dikatakan oleh ulama yang pada pendapat kedua ini, mereka bilang tujuan daripada mahram itu kan keamanan. Nah sekarang ini keamanan bagi wanita itu sangat luar biasa. Ibu kalau naik pesawat, walaupun dari Jakarta ke Perancis misalnya, Jakarta Paris kan 17 jam pulang pergi. Siapa yang mau ganggu ibu di pesawat coba? Kalau ada satu perempuan diganggu, ibu tinggal bilang sama satu pesawat, keroyokin dia. Artinya keamanan ada, gitu kan? Beda zaman dulu, ibu naik unta, setiap saat ibu bisa diserang orang, ya? Bisa untanya dibunuh sama suku mana yang kita lewatin, diambil hartanya, mungkin dia diperkosa. Sekarang siapa yang mau ganggu ibu di pesawat? Gak ada yang mau ganggu. Artinya keamanan sangat banyak, gitu kan? Sangat aman. Sementara tujuan adanya mahram itu karena itu, gitu kan? Karena itu, Allahu a'lam. Nah ini kalau kita bicara urusan pendapat khilaf ulama tentang mahram bagi perempuan ya sehari semalam. Sekarang di kedutaan Saudi itu sudah dikeluarkan peraturan juga, diambil dari fatwa para ulama di Saudi, kalau perempuan sudah di atas 50 tahun tidak butuh mahram. asal memang sudah dipastikan ada surat keterangan. Ya mungkin kalau kita dari paspor, dari KTP, memang betul dia sudah 50 tahun ke atas, itu sudah dikeluarkan surat dari kerudutan Saudi itu, memang orang ini sudah di atas 50 tahun tidak butuh mahram. Jadi kan tidak butuh mahram, maka dibebasin dengan surat itu, dia boleh berangkat. Itu yang saya ketahui, Allahu a'lam. Gitu Bu ya. Ada lagi? Mana yang niat mau umroh-umroh nih? Sudah niat nabung belum? Kalau tadi berat sebulan sekali, ya 6 bulan sekali lah, gak apa-apa. Sekali setahun, masa gak bisa sekali setahun? Ya, Ramadan. Itu kalau ibu sisipin dari uang jajannya per hari berapa sih? Beli gorengan, beli susu, beli ini, beli itu. Masa gak bisa disisipin? Ini. Kalau tadi 30 juta itu yang lux, enggak usah 30 juta deh, yang 17.500. Saya hitungin sekarang pakai kalkulator ya. Siapa tahu pulang tiba-tiba mau nabung. Misal kita bilang 17.500, itu kalau kita bagi 30 hari, Bu. Ibu hanya menabung tiap hari 583.000. Satu harinya 583.000. Ya harga baju jubah satu lah gitu kan. Baik, berat Ustaz, 500 ribu per hari berat. Baik, kita lihat sekarang setahun sekali deh. Setahun ada 12 bulan ya. Anggap 3 bulan musim haji gak ada tuh. Kan 3 bulan musim haji itu mulai Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, itu udah ditutup umroh gak ada. Berarti dari 12 kita tinggal punya 9 bulan ya. Baik, kita hitung misalnya anggaplah 30 hari kali 9, itu berarti ibu punya 270 hari per bulan. 200 per tahun ya. Kalau ini dibagi jadi 1.750.000 dibagi 270 hari. Itu 64.000 per hari. Bisa enggak? Hah? Masa kalau masuk Indomaret, Alfamart 150.000 enggak apa-apa. Untuk nabung umroh enggak bisa. Itu lupain udah tiap hari nabung. Ini tabung, buka rekening satu khusus di bank muamalah atau di bank syariah khusus untuk nabung umroh. Udah. Jangan diganggu. Kalau setahun sekali Ramadan aja deh 65.000 per hari. Gitu kan? Itu sama aja dengan apalah keluarin untuk sedekah, untuk apa, minimal untuk itu umroh, niatin ya. Kalau mau, kalau minat, kalau enggak ya enggak apa-apa juga, bukan paksaan. Nah. Kan tadi sudah saya bilang, gak apa-apa kalau memang. Kalau ibu perempuan pendapat kedua gak masalah. Gak masalah itu. Gitu kan. Kalau saya pribadi ya, saya memang lebih cenderung kalau ada khilaf ulama dalam satu kasus masalah, saya cenderung dalam ceramah saya nyampein semua. Supaya jelas, ya kira-kira mana yang lebih dimudahkan untuk kita, kita jalanin. Karena Aisyah berkata radhiyallahu anha, makhturan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi syai'aini illa ikhtara aisarahuma. Nabi SAW tidak pernah diberikan pilihan dua hal kecuali beliau pilih mana yang lebih mudah dari dua itu. Selalu Nabi begitu. Ini atau ini, mana yang lebih mudah itu yang beliau pilih. Yang jelas ada pilihan, memang ada opsi gitu kan. Dan memang ini bukan pendapat saya ya, ini pendapat ulama gitu loh. Pendapat ulama, bukan saya yang ngarang-ngarang sendiri. Artinya memang ada pendapat di situ dan kita memang tidak boleh menyalahkan orang spontanitas ya. Itu pendapat ya, dia mau mengatakan tidak bisa, pokoknya harus dengan mahram, kalau perlu tidak usah haji seumur hidup, ya itu pendapat dia. Tapi kalau menurut saya pendapat kedua ini lebih bijaksana. Masa seumur hidup perempuan enggak boleh haji? Gitu kan? Itu terlalu anu ya, maksudnya akhirnya membuat dia jadi tidak bisa melakukan ibadahnya itu, padahal sebenarnya dia masih bisa lakukan. Dan memang di situ ada pendapat dan jabaran ulama tentang masalah keamanan, tentang masalah penafsiran hadis tadi yang sehari semalam gitu kan. Tentu kalau ada mahram lebih baik. Kan ini kita bicara masalah pastilah gitu kan. Ajak suami, ajak anak, ya ajak saudara, kan banyak mahram. keponakan juga mahram, diajaklah, gitu kan, bisa. Ya. Tentu di sini mahram ya. Ini kalau mau berangkat tidak ada, saya bilang masih ada pendapat. Jadi jangan sebarin lagi Ustaz Khalid bilang berangkat tanpa mahram, enggak. Ada mahramnya lebih baik tentunya. Cuman saya coba menyampaikan ada pendapat ulama yang mengatakan begitu. Ada lagi? Sama saja. Tapi kalau untuk ke negara lain untuk apa, Bu? Ibu untuk apa ke negara lain? Lebih baik ke Saudi lah. Daripada ke Jepang, ke Hong Kong, ke Korea, kemana-mana, apa yang mau didapat di sana? Lebih baik umroh. Kemana? Iya ada. Ada kan hadis Nabi yang sahih, kata Nabi SAW, ana bari'un mimman asya baina adhuril musyrikin. Ibu kalau ikutin di YouTube itu ada ceramah saya tentang masalah hijrah. Jadi Sirah Nabawiyah, kalau enggak salah serial yang ke-16 ya, itu ada masalah hijrah pokoknya. Itu panjang lebar saya jelasin tuh. Jadi Nabi SAW mengatakan dalam hadis, saya berlepas tangan dari orang-orang muslim yang sengaja datang, mendatangi atau sengaja tinggal di tengah-tengah orang musyrik. Artinya jangan heran kalau ketemu nanti, oh saya tidak dapat makanan halal, oh saya terpaksa harus buka jilbab, oh saya susah sholatnya. Ada saja nanti alasan, wajar karena bukan negara Islam. Iya, lain tugas negara, penting. Sesuatu yang darurat lah, memang lahir dasarnya di situ. Ada orang muslim lahir memang dasarnya di situ, ya sudahlah. Tapi kalau enggak, gitu kan? Iya, traveling untuk apa? Traveling itu sudahlah, masanya hijrah. Sekarang umroh dan haji, Mekah dan Madinah, isi akhir hidup dengan pahala. Kita kalau ke negara-negara non-muslim, okelah terhibur. Tapi saya mau tanya, Bu, ini jangan salah paham dulu ya. Kalau Ibu misal dengar tentang Jepang, negara menganggap raja mereka, kaisar mereka anak dewa matahari. Matahari dianggap Tuhan. Jangan kena terpengaruh cerdas teknologinya. Baik, saya pengen lihat pohonnya, warna bungahnya, apalah rumahnya. Bu, apa bedanya Ibu lihat dengan mata kepala dengan lihat gambar majalah? Kira-kira kan cuma wujudnya kan? Tapi ini satu buku tentang Jepang nih, gambar-gambar rumahnya, ada rumah ini, rumah itu, oh iya seperti, oh ini bungahnya, oh begini kalau musim semi, oh begini kalau musim, sudah selesai, cukup. Sebenarnya cukup gitu kan, cuma kita kadang-kadang ini masalah gengsi lah, masalah ego lah, oh di sana turun salju, emang kenapa kalau salju? Ibu ambil es blender jadi salju tuh. Loh iya betul, tahu kan Ibu kalau salju mobil gak bisa jalan loh. Lo mobil gak bisa jalan, kita harus pakai mantel yang tebal, susah. Toko-toko banyak yang tutup, susah. Ada rumahnya orang yang ketutup, gak bisa keluar. Kedinginan, susah. Tidur susah, mau kamar mandi susah, semua susah. Alhamdulillah Allah kasih, Bu, kita ini di Indonesia. Betul-betul di ceramah saya itu yang hijrah itu, saya ceramah panjang mungkin berapa, 15 menit tentang Indonesia. Kita harus syukurin ini negara. Betul loh, sepanjang saya pernah tinggal di Saudi, saya pernah datangin negara-negara muslim, saya pernah datangin negara-negara kafir, udah berapa banyak negara yang saya datangin. Saya coba musim panasnya, musim dinginnya, dan saya tinggal bukan waktu sedikit. Saya temukan di Saudi aja, negara yang jelas ada haramain tadi, itu kalau panas, Bu, 50 derajat. Panas loh, 55. Itu sampai pecah-pecah bibir kita, telapak tangan, kaki. Kalau lagi musim panas luar biasa. Kalau musim dingin 5 derajat. 3 derajat. Ya, saya pernah dapatkan itu waktu saya masih mahasiswa tuh turun bukan salju, es batu. Jadi mecah-mecahin kaca mobil. Dingin. Kadang-kadang kita kalau mau tidur di kampus saya dulu di asrama itu kalau mau tidur didudukin dulu selimutnya, Bu. Nusuk-nusuk, dingin sekali. Kalau udah anget baru kita tidurin. Itu dulu begitu. Tapi kan Madinah punya fadilah sendiri lain ya. Cuman begitulah keadaannya, panas-panas sekali, dingin-dingin sekali. Kalau kita pergi ke negara-negara yang lain juga begitu. Kemarin saya pas diundang di Australia lagi dingin. Sampai mau keluar tuh pakai berapa lapis kaos kaki, pakai jaket, pakai sweater. Hanya mau sholat subuh di masjid, gitu kan. Tapi tetap kita keluar sama teman-teman, saya ajak anak-anak itu kita keluar ke masjid. Coba lihat, dengarin di sana, lihat bagaimana kaum muslimin gitu kan. Tapi susah. Di Indonesia Masya Allah, mau pakai jaket bisa, mau pakai baju lengan pendek bisa, lengan panjang bisa, mau tebal bisa, mau tipis bisa. Paling panas 37 derajat. Ya dingin-dingin 27 derajat. Dingin. Yang itu sudah umumnya di wilayah Indonesia. Lain kalau kita bicara di puncak di mana itu lain. Tapi itu umumnya wilayah. Kita selalu sepanjang tahun loh ini nyaman saja, gitu kan. Bu, kita kalau keluar negeri, negara-negara non muslim itu banyak hal ya. Pertama, berhubungan dengan masalah makanan kita. Ya memang kita ini Allah buat lahir, kata ulama, siapapun yang dibuat oleh Allah lahir di sebuah lokasi, sebuah wilayah, itulah lokasi dia. Itulah sebenarnya kehidupan dia. Memang kita ini makanannya gado-gado, sayur asam, tempe, memang gitu. Sekali-sekali bolehlah makan keju, tapi kita enggak mungkin ikutin orang barat makan tiap hari, gitu kan. Memang sudah pasti pengen nanti ngiler kalau orang sebutin gado-gado. Dulu kita waktu saya masih tinggal di luar negeri, saya dulu tahun 89 di Mesir, masih SMP pindah ke Saudi, datangin beberapa negara-negara Arab yang lain gitu kan. Itu kalau kita dapat Indomie dulu, itu seperti dapat emas itu. Itu luar biasa, satu bungkus itu dapat, oh kalau kehabisan orang sudah pada antri nyari. Di sini di kaki lima bisa dibeli, gak susah-susah. Itu orang kalau makan tempe, makan apa, makan Indonesia di sana tuh luar biasa, kayak dapat makanan dari mana gitu. Nah, kita di negara kita alhamdulillah gitu kan. Makanannya memang sudah cocok, cuacanya memang sudah cocok, tradisinya, kebiasaan orang sudah cocok. Dan yang luar biasa yang tidak bisa terkalahkan Indonesia ini dari sisi ibadahnya. Saya kadang-kadang kasih motivasi, kalau tidak darurat teman-teman kita di luar negeri, saya suruh balik ke Indonesia. Kecuali darurat ya, emang sudah warga negara sana, udah tugas, memang negara, emang dasarnya sudah lahir dari sana, ya memang ada udur-udur lah gitu kan, ibadahnya gak terganggu. Tapi kalau tidak di Indonesia, kita kalau mau Jumat bu, saya ambil tolong ukur Jumat ya, atau lima waktu sholat lah, itu kadang-kadang teman-teman kita, ya kemarin itu waktu saya di Australia itu, mereka jarang sekali ada yang mau ke masjid, tapi jauh kan, jadi mereka terpaksa sholat di rumahnya. Jadi fadilah untuk ke masjid itu harus keluar sekian kilometer pakai mobil gitu kan. Kalau kita di Indonesia, Masya Allah, setiap gang masjid di sana tidak boleh suaranya keluar, di dalam. Di sini mic berantem satu sama yang lain. Siapa yang tidak tahu kalau waktu sholat masuk di Indonesia? Gak ada, semua orang tahu, semuanya azan, gitu kan? Itu gak bisa dibeli loh itu bu, dengan duit, susah itu. Cuma orang tidak pikir ke situ ya. Jadi suasana Islaminya itu kental. Quran banyak, masjid banyak, ceramah-ceramah di sana sini, banyak hal lah ya, banyak manfaatnya. Kuburan umat Islam, belum kita bicara masalah mati yang tidak digabung sama orang kafir, kuburan sendiri memang kan tidak boleh ya. Tapi kalau di negara-negara itu tidak ada, akhirnya dikubur sama orang kafir, kan bahaya. Satu kuburan tidak boleh kan, dilarang oleh Nabi SAW satu kuburan antara orang kafir sama orang muslim. Dan banyak hal lah ya, makanan, minuman, tradisi, pakaian, banyak hal, banyak hal. Ya memang alhamdulillah lah, kita harus bersyukur Allah kasih kita di Indonesia ini ya, sudah banyak kelebihan. Iya betul, tapi kita cuma disuruh pindah dari satu lokasi ke lokasi lain itu kalau terjadi penindasan agama, ibadah, begitulah gitu kan. Jadi memang kita harus hijrah, seperti waktu di Mekah ditindas sahabat, hijrah ke Madinah darurat. Apa kata Nabi SAW waktu mau hijrah ke Madinah, dia lihat ke Mekah, kalau bukan karena kaumku keluarkan aku dari kamu, aku tidak akan keluar. Memang sudah begitu wilayahnya lah ya. Ya masing-masing Allah buat lahir di situ, ya sudahlah, itu wilayahnya. Kita harus tahu. Tentu sebenarnya ini buminya Allah. Kan gitu. Dan dalam Islam tidak ada namanya ini turunan ini kan variasi hidup ya. Ini turunan Arab, ini turunan bule, ini turunan Melayu, itu dalam Islam tidak ada semua. Pokoknya dia muslim ya sudah, sama saja wilayahnya sama, gitu kan. Ini buminya Allah, dia sama-sama ibadah, sama-sama sholat, di sab sholat sama, enggak ada perbedaan, gitu kan? Jadi seperti itu memahaminya. Jadi kalau ibu darurat silahkan, tapi kalau enggak boleh, dilarang. Kan itu kuburan kafir pasti semuanya disiksa, pasti mereka disiksa. Kan pasti meninggal dalam keadaan kafir. Kalau muslim belum tentu kan? Ya cuman larangan saja. Larangan saja, tidak boleh pemukiman muslim, pekuburan muslim bersatu dengan pekuburan kafir. Nabi SAW memisahkan antara kubur korban-korban kafir di Badar dengan kubur para sahabat. Dipisahin Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, semua dikubur di satu sumur oleh Nabi SAW, jauh dari sahabat-sahabat yang memang dikubur oleh Nabi SAW. Dipisahin memang oleh Nabi. Di perang Uhud juga begitu. Korban-korban orang kafir ada di situ bergeletakan, gitu kan? Ada yang dimakamkan, dimasukkan oleh para sahabat di dalam tanah, digualin sendiri, yang sahabat dipisahin sendiri. Yang begitu, pemukiman, penguburan orang-orang Yahudi yang sudah meninggal di Madinah itu dibiarin sendiri mereka kuburnya, orang Islam sendiri kuburnya. Ada lagi? Ntar, ini dulu, Bu. Kan tadi sudah dijawab sama sebelumnya. Jadi mana yang lebih penting, umroh buat diri atau umroh buat kerabat kan? Ya umroh sendiri. Umroh sendiri, ibadah harus diri sendiri. Yang ibu boleh mengumrohkan orang lain, kalau ibu mau berangkat ada kelebihan uang, ibu bayarin dia, ibu juga berangkat. Nah itu baru gak apa-apa. Tapi kalau ibu berangkatin orang, ibu gak berangkat dengan alasan dulu sudah berangkat. Itu dulu, buku amalnya sudah dicatat. Sekarang, iya. Dan orang yang belum mampu itu, Bu, tidak punya kewajiban. Orang keluarga kita tadi yang tidak mampu, gak ada kewajiban buat dia. Kan gugur bagi dia. Tapi ibu sekarang punya duit, ibu punya kemampuan. Berarti kan ibu yang harus kerjain. Itu bebas, terserah ibu, kan dua-duanya sunnah. Mau dipakai umroh uangnya, sunnah. Mau dibantu orang miskin, sunnah. Ibu lihat aja maslahatnya. Kan gitu. Kalau misalnya ibu umroh 30 juta, ibu mau bantu orang itu 30 juta. Itu apa dulu keadaannya orang itu kan? Kalau seandainya orang itu hanya butuh bantuan kita kasih 1 juta bisa, umroh aja sambil bantu dia juga. Iya kan, karena mempertemukan antara biaya umroh yang besar dengan mau bantu orang itu terlalu jauh. Terlalu jauh kan biaya, kecuali memang dasarnya kita harus kasih dia mau bayar rumah sakit misalnya, tidak ada orang yang bantu atau apalah ya. Nah, mungkin itu lain, tapi itu pertimbangan bisa saja kembali ke ibu, gak ada masalah. Mana lagi yang banyak duitnya nih? Setiap apa? Semua, kalau harta terlepas daripada kita traveling ke negara kafir. Kalau harta itu pokoknya semua yang kita dapat, semua yang kita keluarkan dipertanggungjawabkan. Kata Nabi SAW dalam hadis, tidak akan beranjak kaki seorang hamba pada hari kiamat kecuali ditanya 4. Umurnya di mana dia habiskan, masa mudahnya, sehatnya sebelum sakitnya, kemudian juga hartanya, dari mana dia dapat, kemana dia keluarkan, kan? Akan ditanya pertanggungnya hari kiamat. Bu, pahami dulu satu hal ya, bukan tidak boleh di sini ya, jangan difahamin haram berangkat ke negara kafir, enggak, bukan itu saya katakan, cuma saya mengatakan lebih baik, ya, lebih baik. Sekarang ibu kalau umroh nih, sudah umroh Ustaz kemarin sudah 10 kali gak apa-apa, 300 kali gak apa-apa umroh, gak ada masalah. Permasalahannya setiap rupiah yang kita keluarkan nilai pahala, kita sholatnya dapat pahala, sodokannya dapat pahala, dan luar biasa itu kita sedang ngecas iman loh kalau kesana. Gak ada orang pulang itu 9 hari habis umroh itu imannya sama sebelum berangkat, gak mungkin, pasti beda. Oh, tiba-tiba pahala kita jadi jutaan, gitu kan? Jadi ribuan tahun. Itu bagaimana caranya mau dibandingkan dengan kita gak pergi, kan gak mungkin. Nah pernah ada kasus, ada satu keluarga kaya raya nih berangkat. Selama ini kalau liburan anak-anak sekolahnya selalu ke Amerika, selalu ke Eropa, pokoknya keliling dunia lah sama anak-anaknya. Ternyata ada keluhan pribadi nih itu. Jadi anak-anak dia kan bujang-bujang. Pada saat dia pergi ke sana, dia lagi istirahat sama suaminya, sama istrinya. bapak-bapak ini istirahat sama istrinya, anak-anaknya diam-diam malam-malam pergi. Kemana kira-kira kalau di negara kafir? Ke diskotik, ke bar, berzina, itu terjadi. Kira-kira bagaimana orang tuanya tahan tuh? Wong kamarnya pisah. Ya, di hotel pun sudah ada diskotik, dia bisa turun. Ya kan? Bagaimana cara mendungin coba? Dan orang tua yang ngajak loh ini, berarti orang tua tanggung jawab. Anaknya zina malam itu udah dapat dosanya. Ya, dia biayai datang. Tapi untuk membendung juga kira-kira bagaimana caranya? Susah. Dia juga dalam traveling ini kan orang berpikir mau tenang, mau rileks, mau lebih banyak waktu gitu kan. Mungkin dia mau duduk sama istrinya, sama suaminya kan gitu. Jadi anak-anak, subhanallah, pada saat dialihkan penerbangan ke Saudi, umroh, 9 hari saja. Itu dia ucapin penyesalan yang luar biasa kenapa selama ini dia bawa anaknya ke Eropa sama Amerika. Dia bilang anak-anaknya selama 9 hari ini tiba-tiba kaget sampai terharu, dia mau menangis karena dia tahu anaknya bilang, ayah bukain aja saya travel haji umroh, mulai sekarang saya gak mau ke Eropa, saya mau ke sini. Jadi ternyata sementara itu dia, anak ini sendiri mendapatkan ketenangan jiwa. Azan ke masjid, dengerin ayat, lihat orang sudah baca Quran semua, ada orang hitam Afrika, ada orang bule, ada orang Arab, ada, semua pada tawaf gitu kan. Apalagi kalau pas dapat pembimbing yang benar, terus tuntunin agama, taklimnya bagus gitu kan. Jadi akhirnya ternyata dirasakan tuh. Dan coba kalau ibu dan bapak ajak anaknya umroh, apa yang mau dikhawatirin kalau mereka keluar jam 3 malam? Mau kemana dia? Tahajud. Nggak mungkin kemana-mana. Apa yang dia, ada yang dikhawatirin. Tapi coba kalau kita bawa ke Eropa, jam 3 dia hilang, pulang jam 4 sudah mabuk. Loh iya. Ternyata luar biasa, di sana tuh tercas imannya dia, anak-anaknya sendiri. Hanya setiap liburan sekarang ke sana dan tidak masalah, mau 10 kali, mau 20 kali, mau 30 kali enggak ada masalah. Saya tahu ada satu keluarga di Jakarta ini, dia terutama sama istrinya ya, setiap bulan 3 minggu di Indonesia, 1 minggu di Saudi. Setiap bulan, setiap akhir bulan tuh pekan terakhir kalau dicari di Jakarta sudah enggak ada. Masya Allah, dia punya building banyak di Jakarta ini sampai disewa-sewain, banyaklah hartanya Allah bukain gitu. Tapi dia maksimalkan kesempatan itu sama istrinya setiap bulan, yaitu akhir bulan, pekan terakhir pasti di Saudi. Seminggu aja dipakai sama dia, gak lama-lama. Tiga minggunya kerja. Memang usahanya sudah berjalan ya. Tapi kan paling tidak begini loh, ibu kalau punya hajat, berdoa di depan Ka'bah dengan berdoa di Indonesia, kira-kira mana yang lebih dekat diijabah? Kan gitu. Jadi seperti kita lagi pergi sana, ini lebih dekat lagi mau munajat. Minum air zam-zam, duduk baca Quran di haram, oh tuh gak bisa dibeli. Saya kadang-kadang jemaah saya itu kalau lagi di Mekah, saya ajakin tuh, pokoknya sholat subuh nih, masuk sebelum subuh, sholat tahajud, kemudian sholat subuh. Biasa kalau tahajud saya ajak berjamaah kalau laki-laki, itu kan kalau perempuan biasa di saf perempuannya. Setelah itu lalu saya bilang, ayo selesai sholat subuh, itu sudah mulai setengah jam, mulai agak reda sedikit, kita masuk di bawah, di piringan dekat Ka'bah itu, di agak belakang aja, duduk situ sampai syuruk. Nanti kita dengar suara burung, kicauan burung, matahari mulai terbit, lihat orang tawaf, wah ini biar miliaran gak bisa dibeli nih. Itu luar biasa, sampai jemaah yang saya aja tuh sudah, aduh ini gimana cara menilainya ini, gitu kan. Ini gak bisa dinilai, ini luar biasa gitu. Dan memang betul kenikmatannya luar biasa memang, gak bisa digambarin. Ya, belum lagi kalau kita rutin setiap ada kesempatan masuk masjid tawaf terus, itu kan olahraga tuh, sudah pahala olahraga lagi 7 kali mutar, sehat semua badannya gitu kan. Ya alhamdulillah lah gitu kan. Sampai ada ibu-ibu dan bapak pengajian bilang sama saya, lagi makan di restoran waktu itu, Ustadz kalau kita begini terus enak ya, betul-betul cuma makan, tidur, sholat, ibadah gitu kan. Saya bilang bisa kok kalau bapak ibu mau, tinggal terapin ini di Indonesia, asal mau saja gitu kan. Asal mau bisa, cuman kita yang tidak mau pulang ke Indonesia, yang tadinya di sana dengar syurem, sudes, pas naik mobil tat putar dandut lagi, putar ini lagi, putar itu lagi, kendorin, jilbabnya tadinya sudah agak besar terus kendor. Ya. Ada satu ibu pengajian itu saya kaget, semoga Allah berikan hidayah. Waktu pergi berangkat anaknya, dia bawa anak gadisnya, itu pakai jilbab, masya Allah, gitu kan? Saya kaget pas tiba di bandara. Saya gak kenal, saya pikir bukan anaknya tadi ikut umroh gitu. Jadi masih di pesawat, pas tiba Jakarta udah buka jilbabnya. Ya semoga Allah kasih hidayah, saya tidak kenal tadinya. Nanti Pas mau pulang dia pamit, Ustaz saya jalan ya. Ibunya tuh lewat, saya jalan Ustaz ya. Iya iya Bu. Loh, ini kayaknya ibunya, anaknya ibu tadi ikut umroh sama kita 9 hari nih. Gitu kan? Sekarang udah langsung berubah dengan total pakaiannya ya. Jadi itu semoga Allah berikan hidayah, sayang sekali ya. Ya paling tidak bisalah kembali mengecas iman. Siapa tahu kita enggak tahu ajal datang di sana, mati. Ya juga matinya lebih baik daripada mati di tempat lain. Nah, mana lagi yang punya duit banyak ini? Biar saya tuntun supaya umroh. Iya Bu. Tetap dapat. Jadi kalau ibu berangkat karena anaknya yang biayain, anak dapat pahala enggak? Dapat. Sama gini, ibu bangun masjid, ibu enggak sholat di masjid itu. Ibu bangun masjid misalnya di Surabaya, ibu tinggal di Jakarta. Selama dipakai sholat ya ibu dapat pahala. Ibu biayai orang umroh ya dia dapat pahala, kita dapat pahala. Semua itu bernilai di mata Allah SWT, tidak ada yang sia-sia. Sudah ya. Satu lagi. Kecuali apa? Enggak, jadi maksudnya hewan-hewan yang memang ada di wilayah haram, hewan yang liar, hewan yang hidup bebas gitulah. Kalau ternak kan lain, ternak itu kan memang hewan ternak. Ya, hewan ternak kan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabat beternak. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembeli kambing, gitu kan? Itu lain, hewan ternak yang memang dasarnya secara syar'i boleh. Yang dimaksud adalah hewan-hewan umumnya, kayak yang mungkin banyak burung merpati itu yang di dekat Masjid Haram, gitu kan? Itu seperti itulah kurang lebih. Itu kan ada indikasi. Ada perintah boleh membunuh. Ya karena dia kalau dia mengancam lain lagi, makanya kalau ada udhurnya boleh, kalau tidak ada udhur yang tidak boleh. Sudah. Satu lagi. Dari tadi di luar jalur nih. Enggak boleh Bu. Enggak boleh, harus dahulukan suami. Makanya gini, begini cara menangani kasus itu. Ada banyak pengalaman di pengajian-pengajian. Ada satu ibu pengajian itu suaminya sama, belum kenal sunnah gitu kan. Akhirnya metode yang digunakan oleh ibu ini bukan saya ajarin ya, memang dia terapin sendiri, nanti dia ceritain sama saya pada saat itu. Sebab bilang sama saya waktu suaminya panggil saya ceramah di kantornya, terus suaminya yang cerita. Kalau saya dulu sebenarnya Ustaz tidak suka dengan ceramah ini. Tapi istri saya ternyata memang istrinya setiap kali saya ceramah bawa MP3. Direkam terus sama istrinya nih. Nanti kalau dia pulang terus dia cerita sama suaminya. Tadi saya dengar ceramah, ustaznya ceramah masalah ini, masalah ini, masalah ini. Katanya suaminya ini awal-awal kayak orang yang jenuh gitu ya. Suaminya cerita. Jadi kayak orang jenuh. Tapi setelah berjalannya waktu, pernah satu kali istrinya enggak ceritain. Terus suaminya ini karena sudah hampir tiap hari dicekokin terus dengar gitu kan, akhirnya si suami bilang, kamu belajar apa lagi dari ustaz tadi gitu. Nah, akhirnya dia sendiri yang butuh gitu. Jadi saya sarankan Bu, jangan jadi pintar sendiri. Jadi kalau belajar pulang taklim begini, sekalian review kembali, ulangin, coba ceritain ke anak lah, apalah materi hari inilah. Tadi ibu belajar di pengajian masalah wilayah haram, suami duduk lagi asyik santai-santai minum teh, duduk terus ngobrol lah. Tadi saya belajar pengajian ilmu baru ya, kayaknya saya baru tahu tuh kalau ada wilayah haram, penjelasannya begini, begini, begini, begini. Jadi cobalah, kalau memang di-cut sama dia gak ada masalah, yang penting sudah ada disampaikan. Pasti begini Bu ya, kejiwaan laki-laki itu, dia sebenarnya walaupun dia tidak faham sunnah, dia tidak faham pengajian, sebenarnya pada saat dia lihat ibu berjilbab, ibu mulai menjaga sholat, itu hatinya senang coba. Sebenarnya cuman dia mungkin khawatir jangan sampai dia gak bisa imbangin. Karena ada pengakuan juga seperti itu di pengajian. Jadi si bapak ini khawatir kalau istrinya terlalu pintar agama dia nggak bisa imbangin gitu. Ya, sampai saya tuntun gitu, ya, supaya jangan sampai nanti bapak nggak perlu ada perasaan seperti itu. Ya itulah mungkin karena dia awam ya, dia awam gitu. Jadi pada saat istrinya bangunin sholat malam memang dia belum siap. Dia 5 waktu sholat aja masih susah gitu loh. Nah jadi dia merasa dia terasa secara kejiwaan terganggu, ya, terancam gitu kan. Jadi dia merasa itu ada gangguan. Makanya si istri pun karena memang umumnya pengajian ibu-ibu yang hadir itu harus bisa memahami tentang kondisi suami. Mana yang lebih prioritas, dahulukan yang wajib dari yang sunnah gitu ya. Kenapa? Ya, iya wajib, tapi wajibnya kan didahulukan wajib yang mana. Kalau kan ibu masih menuntut ilmu itu kan masih banyak caranya. Bisa hadir, bisa dengar, sekarang bisa download. Oh, itu banyak, Masya Allah. Banyak caranya, gitu kan. Banyak cara. Kecuali tidak bisa, kecuali datang. Itu mau lain opsinya kan. Jadi kalau ketemu antara hak wajibnya Allah dengan hak wajibnya makhluk, haknya Allah didahulukan. Kalau ketemu sunnah haknya Allah dengan wajib hak makhluk, harus hak makhluk didahulukan. Misalnya ibu lagi sholat sunnah, itu kan hak Allah tapi sunnah ya. Dipanggil sama suami, jawab panggilan suami wajib. Dahulukan panggilan, batalin sholat sunnahnya. Loh emang begitu? Ya sama lah, gitu kan. Intinya begitu. Sudah ya, satu lagi, dari tadi satu-satu terus ibu-ibu ini bisa dinyalain gak lampunya, Diarto terang gak ini, karena hasil shootingannya kemarin kayaknya kurang terang, bagus lah, nimba ilmu aja dulu, silakan bu, terakhir ya, menyimpang, keluar dari tema ya. Oke, masalah boneka mainan anak-anak. Bu, saya mau tanya dulu, ini pertanyaan saya ya, dan jangan tersinggung. Kalau ibu nggak beliin boneka anaknya, kenapa? Enggak. Saya yakin begini bu. Asal ibu kasih opsi, kasih yang lain. Coba usahakan mainan anak-anak di rumah itu yang tidak berhubungan dengan hal-hal yang dilarang oleh agama. Bu, rata-rata yang sekarang dibuat untuk anak-anak itu cerita kosong. Itu Mickey Mouse, tikus yang dikarang, tidak ada ceritanya. Siapa yang beliin spray anaknya gambar Mickey Mouse dan Minnie itu? Ibunya. Coba cerita Shinchan yang kurang ajar sama ibunya. SpongeBob, pembersih piring, dibuat cerita. Ibu tahu nggak di beberapa negara Eropa dilarang tuh, nggak boleh orang anak-anak kecilnya nonton. Pemerintahnya yang larang, karena dianggap tidak mendidik, gitu kan? Apa ceritanya itu? Di laut cerita kosong, tidak ada apa-apa, pukul-pukulan. Buat ini apa macam-macam lah yang tidak masuk di akal, nggak nyambung sebenarnya. Artinya coba berpikir secara akal sehat, apa manfaatnya buat kita. Cerita kartun Tom and Jerry, apa itu Tom and Jerry? Pasti pukul-pukulan, benci-bencian, tikus lawan ini. Memang kelihatannya secara umum lucu, tapi ternyata ada hal yang tidak baik kan. Coba siapa yang dikenal oleh anak-anak laki-laki kita, Spiderman, Batman, Superman, ini semua cerita khayalan loh ini, yang membuat anak-anak kita mengkhayal, oh berarti pahlawan dunia ini nih. Jadi kalau mau cerita tentang Abu Bakar, Uthman, Ali, Umar, ini sudah jauh. Bisa gak keluar jaringnya bu? Nah. Orang kena dia tangkapnya itu kan, padahal sebenarnya itu cerita kosong. Coba kita keluar dulu dari lingkup yang biasa kita terbawa arus, karena lagi rame di pasar ini kita juga, ah kesian anak saya beliin juga. Tidak. Saya kalau tuntun istri saya bilang, bukan karena perkataan orang. Ini rumah tangga antara saya, kamu sama anak-anak. Dan kita punya pedoman agama. Bukan kita ngikutin perkembangan lingkungan. Gitu kan? Sesuatu yang bisa masuk tidak melanggar agama kita masukin di rumah. Kalau tidak boleh jangan. Memang harus begitu. Dan anak-anak itu bu, ibu tidak sadar, mereka kan terus berjalan tuh hidupnya sampai nanti rasa sudah menikah. Sebenarnya mereka setiap hari itu butuh panduan, dan setiap hari melihat apa yang kita lakukan di rumah, dan itu ditarik dalam rumah tangganya dia. Ibu biasa bertengkar nih suami istri di rumah, di depan mereka. Mereka tangkapnya, oh begitu kalau berumah tangga. Dia diam memang, dia gak ngomong, tapi nanti rumah tangganya juga dia buat seperti orang tuanya. Ada anak-anak tenang gitu kan, karena orang tuanya di rumah tenang. Kalau orang tuanya cerewet, suka bertengkar, suka ribut, anak-anaknya juga jadi begitu di luar. Jangan kaget. Emang sudah begitu. Coba kita alihkan ke hal-hal yang positif lah, gitu kan? Misal, kenapa enggak dilarikan ke misal menggambar sesuatu lah. Gambar pun itu mewarnai, apa susahnya belikan buku kaligrafi? Mungkin jangan bilang sulit, enggak, coba, gitu kan? Ada buku sekarang di toko-toko yang banyak, yang kalau di Jakarta Timur ini yang digembrong ya, itu biasanya mainan anak-anak, ada jual buku-buku gambar, memang yang tadi tuh, yang khayalan, karikatur-karikatur, ada juga yang kaligrafi sama, mewarnain, tapi dia tulis bismillah, nanti ada dikasih contoh warnanya merah, kuning, biru, dia coba, mana yang lebih bermanfaat kira-kira, contoh saja ya. Nah, saya masuk ke pertanyaan ibu tadi, bagaimana kalau mainan dan boneka? Dalam Islam sebenarnya tidak dilarang kalau untuk anak-anak. Karena Aisyah berkata, pernah aku sedang bermain boneka, lalu masuklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gitu kan? Ke hadapanku dan aku sedang bermain dengan beberapa temanku. Lalu mereka ketakutan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, teman-temannya Aisyah masih kecil-kecil. Teman-teman mainnya, gitu kan? Lalu Aisyah waktu itu sedang pegang boneka kuda dari kayu dibuatin sayap, gitu kan? Kata Nabi SAW, apa itu wahai Aisyah? Kata Aisyah, kuda bersayap ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, mana ada kuda bersayap, gitu kan? Kepada Aisyah, kata Aisyah, tidakkah anda tahu wahai Rasulullah kalau kudanya Sulaiman pernah ada yang bersayap? Lalu Nabi SAW tertawa, kan gitu, tertawa dan mengatakan, kumpulkanlah teman-temanmu, artinya bermainlah sama teman-temanmu. Artinya di sini ada hadis yang menyebutkan kalau memang masih masanya dia bermain itu boleh-boleh saja, bukan tidak boleh, tapi tadi coba disimpan di satu tempat yang lebih aman, di laci, memang bukan dipajang. Memajangnya ini menyebabkan larangan hadis yang lain ya, rumah tidak dimasuk oleh malaikat. Tapi tadi di awal itu saya coba berikan ibu solusi. Cobalah bu menyortir apa yang akan masuk ke anak-anak kita. Kalau dulu kita waktu masih anak-anak, kita masih muda dulu, ternyata ada pelanggaran-pelanggaran agama yang terjadi, jangan itu ditimpahkan ke anak-anak kita, gitu kan? Kesian. Kalau kita dulu kenal Quran nanti umur 25 tahun, biarin mereka hafal Quran di umur 10 tahun, mestinya begitu. Tidak boleh apa yang kurang dari kita, kita tarik ke anak-anak, kesian gitu kan? Mestinya mereka lebih baik daripada kita. Apa yang ibu tahu sekarang dalam majelis taklim, mestinya mereka sudah tahu di umur mereka sekarang, bukan nanti seumur kita, gitu kan? Mestinya begitu. Jadi cobalah kita sortirkan yang baik-baik. Makanya ibu pun butuh pembekalan ya. Ya, seperti mungkin yang sering saya tekankan, beli buku itu, jadikan rujukan rumah-rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat. Terus selalu pegang, baca coba, dan coba rumahnya ibu tata seperti itu saja, ikutin panduan buku itu. Insya Allah kita akan aman, dengan akan aman. Karena juga patung-patung, boneka-boneka ini bu, itu juga menjadi posko-posko setan pada saat kita sedang kena sihir. Ya. Makanya orang kalau lagi kena sihir, kemudian dirukyah, itu salah satu yang harus dikeluarkan segera dari rumahnya adalah semua patung, foto yang dipajang, boneka-boneka mainan anak itu gak boleh ada. Itu kalau ada, lebih berat, bukan lebih berat ya, lebih lama meruqyah dibandingkan kalau itu semua disingkirin. Yaitu subhanallah seperti posko-poskonya setan itu. Yaitu seperti sabda Nabi SAW. Gitu kan? Jadi itu besar sekali manfaatnya kalau di rumah tidak ada. Dan selalu tanya begini bu, kalau ada sesuatu yang agama larang, coba tanya begini, kalau saya tidak lakukan, nanti saya tidak langgar, kenapa? Dilarang misalnya ada patung di rumah, tanya aja, kalau saya tidak taruh patung di rumah kenapa? Enggak ada apa-apa, rumahnya enggak rubuh, enggak apa-apa, kan gitu. Loh enggak, artinya tidak ada apa-apa. Hah? Kenapa? Loh ya kan bisa dialihkan yang lain, kan gitu. Bisa, masih bisa dialihkan yang lain, seni masih bisa dengan yang lain, jangan kepada hal yang dilarang. Masih bisa mungkin dengan desain yang bagus, warna yang bagus, apalah ya, sebuah sesuatu yang timbul. Hah? Nanti masalahnya dia akan pajang juga kan? Ya, itulah jalan yang terbaik, berkorban untuk Allah. Gitu Bu ya? Aduh. Enggak, jadi gini, kalau memang ibu bisa, kalau bantal, kalau memang ibu bisa ya, kainnya diganti, kemudian digunakan aja dalamnya, kapuknya, gabusnya, apa bisa digunakan, dibuatin bantal buat dia lagi, dibawa ke tukang jahit, jahitin sesuatu, mungkin di anak perempuan kasih jahit kain warna pink, jadi bukan lagi berbentuk makhluk, tapi dalam bentuk bantal, karena kalau ibu buang kan mubazir, ya kan? Pokoknya kalau sesuatu yang dilarang dalam agama, patung atau boneka, ibu mau lebih aman, memang lebih baik dimusnahkan. Karena kalau ibu musnahkan, sudah tertutup pada saat itu semua pintu. Ya kan? Sudah enggak mungkin lagi orang lain pakai. Enggak mungkin lagi kita ada unsur campur tangan di dosa kalau memang terjadi pelanggaran tadi. Dan banyak hal lah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.